نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Dan lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita memasuki bab yang ke-62 dari kitab Zakat. Pada bab yang ke-62, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Ida tahawwalatus sadaqah, bab jika keadaan atau status sedekah telah berubah menjadi hadiah, maka hukumnya pun berubah. Yang tadinya tidak diperbolehkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait menjadi halal untuk mereka. Maknanya sudah kita di bab yang lalu dan bab sebelumnya, bahwasanya sedekah itu tidak dihalalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait. Kisah Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhuma ketika beliau mengambil kurma dari kurma sedekah, dan saat itu Hasan masih dalam kecil, ia hendak memakan kurma tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan untuk dikeluarkan kurma tersebut dari mulutnya, dan dia mengatakan, kah kah kah, an alimta annahu la tahlu lana sadaqah, keluarkan apa yang di mulutmu wahai cucuku, tidak akan kau tahu bahwasanya sedekah tidak halal bagi kami atau bagi kita. Sedekah tidak halal bagi kita, itu Nabi dan Ahlul Baitnya. Begitu pula di kisah Salman yang sudah kita lalui, Nabi SAW ketika Salman Al-Fadisi datang membawa sedekah, maka beliau berikan kurma tersebut kepada para sahabatnya, dan beliau tidak memakan sedikit pun dari kurma tersebut, dikarenakan sedekah merupakan perkara yang diharamkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, Ahlul Bait beliau. Dan sekarang di bab yang ke-62, jika suatu benda atau makanan yang mana aslinya makan tersebut merupakan sedekah, tapi sekarang kedudukannya sudah berubah, bukan sedekah lagi, melainkan kedudukan sebagai hadiah, maka yang tadinya diharamkan atas Nabi menjadi halal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait. Dan kisahnya akan disebut oleh Imam Bukhari dua kisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan dari makanan hadiah, yang mana hadiah tersebut asalnya merupakan sedekah. Dan akan kita lihat bagaimana bentuk perubahan status makanan tersebut. Allah rahimahullah ta'ala haddathana Ali bin Abdillah wa Ali bin Abdillah al-Madini Allah haddathana Yazid bin Zuray qala haddathana Khalid wa Khalid ibn Mihran al-Haddad an Hafsa bin Sirin an Ummi Atiyah al-Ansariyah radiyallahu ta'ala anha qala dakhala an-Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam ala Aisyah radiyallahu anha فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعث به إلينا نسيبة من الشاة التي بعث بها من صدقة. فقال إنها قد بلغت محلها. Dari Ummu Athiyah al-Ansariyah, dan Ummu Athiyah namanya Nusaybah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau sahabat wanita dari kalangan Ansar Sahabat yang mulia. Beliau menceritakan pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali. Perang bersama suaminya. Di sini beliau menyebutkan suatu kisah yang terjadi pada beliau di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'atiyah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau. Ketika masuk, beliau bertanya kepada yang di rumah, "Hal indakum syai'?" Apakah kalian memiliki makanan yang bisa aku makan? Faqalatna, maka Aisyah mengatakan, "Tidak ada wahai Rasulullah. Illa syai'un ba'athat bihi ilayna musibah." Kecuali katanya makanan yang Nusaibah, Nusaibah itu nama Ummu Athiyah, perawi hadis. Kecuali makanan yang dikirimkan untuk kita oleh Nusaibah. Kecuali makanan kiriman dari Nusaibah. Yang mana mengesebut katanya, minasya'allati ba'atha bihim sadaqah. Itu berupa daging kambing yang mana engkau membagikan kambing tersebut sebelumnya kepada. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta sedekah. Di antaranya kambing sedekah. Dan di antara sahabat yang mendapatkan kambing sallallahu Ummu Athiyah, Nusaibah radhiyallahu anha. Maka Ummu Athiyah menyembelih kambing tersebut, kemudian beliau mengirimkan dagingnya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah. Jadi kambing tersebut awalnya sedekah. Kambing zakah yang dibagikan kepada Nusaibah. Kemudian Nusaibah disembeli dan beliau memberikan hadiah kepada Nabi SAW dan keluarganya dari daging tersebut. Maka Nabi SAW ketika mendengar bahwasanya daging tersebut hadiah dari sahabatnya Nusaibah radhiyallahu anha, yang mana asalnya daging tersebut dari kambing sedekah, beliau mengatakan innaha qad balaghat mahillah. Sesungguhnya sedekah tersebut telah sampai kepada tempatnya, pada mustahiknya, yaitu Nusaibah. Kemudian Nusaibah memberikan kepada kitanya sebagai hadiah. Dan ini sama dengan kisah Barirah yang sudah kita ambil dan juga disebutkan dalam bab ini. Nabi mengatakan, hiyalah sedekah walan hadiah. Daging tersebut sedekah untuk Barirah, dan baik kita hukumnya sebagai hadiah. Itu Barirah menghadiahnya kepada kita. Maka Nabi pun memakan dari daging yang dikirim oleh Nusaibah radhiyallahu taala anha. Begitu pula yang dikirim oleh Barirah radhiyallahu taala anha. Karena status daging tersebut bukan sedekah lagi. Statusnya sudah hadiah. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Yahya bin Musa, qala hadatsana Waqi', wa Waqi' bin Jarrah, qala hadatsana Syu'bah. Wa Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam. An Qatadah wa Qatadah bin Da'amah Abu Khattab. An Anas radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi lahmin tusaddiq bihi 'ala barira. Fa qala huwa 'alayha sadaqa wa huwa lana hadiyyah. Wa qala Abu Dawud an bana Syu'ban Qatadah an sami Anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dihidangkan untuk beliau daging, yang mana daging tersebut aslinya sedekah yang diberikan kepada Barirah maulatu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Barirah hamba sahaya milik Aisyah yang beliau bebaskan. Kemudian Barirah mengirim kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daging tersebut sebagai hadiah. Maka Nabi SAW ketika mengetahui asal-muasal daging tersebut, yang mana disebut hadiah dari Barirah, dan Barirah juga hasil sadaqah yang diberikan kepada beliau, maka beliau mengatakan, huwa alaiha sadaqah wa huwa lana hadiah. Daging tersebut merupakan sadaqah untuk Barirah dan hadiah untuk kita. Maknanya Nabi SAW memakan daging tersebut. Karena status daging tersebut bukan sedekah lagi bagi Nabi SAW dan keluarganya, akan tetapi sebagai hadiah. Ini bab yang ke-62 yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memakan hadiah dan tidak memakan sedekah. Begitu pula keluarga beliau, Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait beliau adalah Banu Hasyim. Begitu pula Masruk adalahnya Banu Muttalib. Hukumnya sama dengan Banu Hasyim. Kemudian bab yang ke-23, bab akhdir sadaqah min agniya wa turaddu ila atau fil fuqara haitsu kana. Bab diambil sadaqah, itu zakat dari orang-orang kaya yang memiliki kewajiban makan zakat. Wa turaddu fil fuqara, kemudian zakat tersebut disalurkan kepada orang-orang fakir, haitsu kana, dimanapun keberadaan tersebut. Dari kalangan kaum muslimin, karena fuqara dan masyakin yang berhak mendapatkan zakat adalah fuqara dan masyakin dari kalangan kaum muslimin. Dan di kalimat haitsu kanu menunjukkan bahwasanya pendapat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bagaimana pendapat sebagian ulama yang lainnya, yang dimaksud dari hadis Nabi SAW tu khadu min agniyaihim faturadu ala fuqaraihim, bamirhimnya itu kembali kepada kaum muslimin secara umum. Di zakat diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin, kemudian disalurkan kepada fuqara kaum muslimin. Dan disalurkannya tidak terbatas kepada tempat yang diambil darinya zakat tersebut. Ini pendapat yang dirajihkan, yang kita bisa lihat dari judul yang dibuat oleh Imam Bukhari, haitsu kanu. Dan pendapat yang lainnya dari pendapat para ulama, bahwasanya zakat itu disalurkan dari tempat diambilnya. Dari tempat diambilnya zakat tersebut. Jadi diambil zakat orang-orang kaya di suatu negeri, kemudian disalurkan ke fuqara di negeri itu sendiri. Tidak disalurkan ke yang di luar negeri tadi. Jadi dikhususkan dengan negeri tersebut. Hanya kita Indonesia atau di Jawa, di Indonesia diambil zakatnya. Terus Jawa diambil zakatnya dari orang kaya, kemudian disalurkan di fuqara dan masyakin yang ada di Jawa ini atau di Indonesia ini, dan tidak disalurkan ke yang di luar. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau pendapat Bukhari itu bersifat umum, selama kaum muslimin maka mereka berhak mendapatkan zakat, sekalipun dari luar negeri orang yang diambil zakat tersebut. Boleh misalnya orang Indonesia makan zakatnya dikarenakan misalnya di sana ada negeri yang membutuhkan, disalurkan zakatnya ke negeri tersebut, kalau di luar negeri. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haitsu kana, dimanapun keberadaannya kaum muslimin. Dan beliau menyebutkan hadis Adlib Nabas di kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, yang belum lama kita lihat di Sahih Muslim. Allah rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad wa huwa Muhammad ibn al-Muqatil al-Marwazi qala akhbarana Abdullah wa huwa Abdullah ibn Mubarak Marwaziyan kadalik qala akhbarana Zakariya ibn Ishaq al-Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi wa Nabi Ma'bad Mawla ibn Abbas ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal Hina ba'atha ila al-Yaman innaka satati qauman ahla kitab Aida ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa innahum ata'uka fa ata'u laka bidhalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa innahum ata'uka laka bidhalik fa akhbirhum anna ma qad farada 'alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim fa innahum ata'uka laka fa innahum ata'uka bidhalik fa iyyaka wa karaim amwalihim wattaqi da'wat al-madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mana mereka ahlu kitab. Ahlu kitab Yahud dan Nasara. Maka jika engkau mendatangi mereka, serulah mereka agar mereka mengikrarkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seandainya mereka telah mentaatimu dan mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat yang 5 waktu di setiap hari dan malamnya. Dan seandainya mereka telah mentaatimu dengan salat yang 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, zakat, yang mana zakat tersebut diambil dari orang kaya dari kalangan mereka dan disalurkan kepada orang fakir dari kalangan mereka. Ainama taulaka bidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalih. Seandainya mereka mentaatimu dengan zakat, mereka mengeluarkan zakat, maka hati-hati muat. Jangan mengambil harta yang terbaik milik mereka. Sudah kita tahu di materi Sahih Muslim bahwasanya petugas zakat itu harus bertindak adil ketika mengambil zakat. Tidak boleh mengambil yang paling baik dari harta pemiliknya sehingga merugikan mereka dan merupakan kezaliman terhadap mereka, kecuali jika mereka dengan sukarela memberikan yang terbaik, maka terima. Adapun kalau petugas mengambil, tidak boleh mengambil yang terbaik. Sebagaimana tidak boleh mengambil yang paling jelek. Dikali ini akan merugikan mustahiknya, para fuqara dan masakin. Zakat itu diambil pertengahan. Tidak yang paling baik, sebagaimana tidak yang buruk. Kata Nabi, hati-hati engkau dengan karaim amwalihim, harta terbaik milik mereka. Wattaqida wa tamabun, dan jaga dirimu dari doa orang yang terzalimi. Maknanya kalau kamu mengambil yang terbaik, kamu terbuat zalim. Hati-hati dengan doa orang yang zalim. Juga dalam semua perkara, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doa yang terzalimi itu tidak ada hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya doanya pasti mustajab. Orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Abbas radhiyallahu anhu dan juga datang dari Mu'adz bin Rasul di kisah Mu'adz radhiyallahu taala. Dan syahidnya bahwasanya zakat diambil dari orang-orang kaya. Itu yang telah memiliki kewajiban zakat. Dan disalurkan kepada fuqara dan juga mustahik zakat yang lainnya. Dan dalam hadis ini kita bisa faedah yang lainnya. Itu yang berkaitan dengan dakwah ilallah azza wajalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus doa-doa untuk menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang beliau utus adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau utus ke negeri Yaman. Begitu pula dua sahabat yang lainnya beliau utus ke negeri Yaman, Ali bin Abi Thalib. Begitu pula Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum. Dan mereka berdakwah di negeri Yaman. Sampai negeri Yaman seperti kita kata sekarang menjadi negeri kaum muslimin. Dan juga di dalam dakwah kita pun diajari dan ditunjukkan oleh Nabi SAW agar kita berdakwah minal aham fal aham, dimulai dengan perkara yang terpenting. Dan perkara yang paling penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan merupakan awal wajib, perkara yang paling wajib adalah masalah tauhid. Masalah tauhid mengikalkan dua kalimat syahadat, syahadatu Allah ilaha illallah, tauhid al-uluhiyah, dan syahadatu anna Muhammad Rasulullah, tauhidul mutaba'ah, mentauhidkan Allah dalam beribadah dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ini kewajiban bagi setiap muslim dan awal wajib, perkara yang paling wajib. Kemudian setelah itu diajarkan kepada mereka salat. Sudah kita dijamin sahih Nabi kalau ada orang masuk Islam, setelah mengikalkan keislamannya, beliau langsung ajari salat. Karena salat adalah amalan yang paling agung yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat amalan paling agung setelah syahadat dan merupakan amalan yang paling pertama akan dihisab kelak pada hari kiamat. Seandainya salatnya baik, makan baik seluruh amalan, dan seandainya salatnya buruk, makan buruk seluruh amalan seorang hamba. Kemudian juga kewajiban zakat. Dan zakat bukan merupakan suatu kebaliman. Sekali zakat, dari sisi yang merupakan zakat, itu merupakan tathir dan tazkiyah untuk hartanya. Mensucikan harta orang yang melakukan zakat. Karena terkadang seorang ketika mencari harta atau mengumpulkan harta, dia terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang melakukan kezaliman, terkadang melakukan kedustaan. Maka zakat dan sedekah merupakan tathir, pensuci untuk apa yang dia lakukan dengan sengaja tidak sengaja. Yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zakat juga sebagai pensuci untuk harta. Qud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta mereka sebagai pensuci dan pengembang untuk harta mereka. Dan selain membersihkan dan mensucikan harta riba zakat, juga zakat merupakan bentuk muasah, bentuk toleransi orang-orang kaya, bentuk perhatian dan kepedulian orang kaya terhadap saudara-saudaranya, al-fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan. Dan ini merupakan perkara yang menunjukkan keagungan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajar kepada kita al-muasah, peduli dengan saudara-saudaranya. Yang diberi kelebihan harta, mereka beri dengan orang-orang yang membutuhkan. Ini ajaran Islam, ajaran Islam. Ajaran Islam tidak mengajarkan ananiyah, hanya mementingkan kepentingan pribadi. Tidak, itu bukan tuntunan Islam. Bahkan diajarkan al-muasah, peduli dengan yang lain. Dan juga sekali lagi menunjukkan keadilan ajaran Islam. Petugas sedekah ditugaskan untuk bertindak adil. Tidak boleh mendzalimi. Tidak boleh mendzalimi sampai mendzalimi orang yang diambil darinya zakat. Karena petugas zakat ini memiliki kekuatan. Kalau ada orang mau diambil zakatnya tidak mau, dia tinggal laporkan kepada amirnya. Nanti amir yang akan mengambilnya dengan paksa. Dengan paksa. Sampai sekarang, jadi di kaum muslimin seperti apa? Zakat diambil. Aslinya tentunya dengan cara yang baik. Bahkan orang yang baik tentunya akan menyerahkan zakatnya sekalipun tidak diambil oleh petugas. Dan berarti petugas sekalipun memiliki kekuatan, mereka diperintahkan untuk berbuat adil. Tidak boleh mengambil harta yang terbaik milik pemilik atau orang yang berkewajiban zakat kecuali dengan keridhaannya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.